makin maksum dan makin mau maksum berupa dada, mau justru ada. Nah, inilah yang ditahliki kudrat iradah. Apabila Tuhan hendak mengadakan nang pada tambah kuat dan mendapatkan. Maksud Tuhan itu zatnya ada. Karena sejen bersifat dirodat dan kudrat. Kesalahan apa aja lagi? Apabila ada dirodat sidin, maka ada apa? Kudrat jalan. Lalu adanya itu yang dimaksud kubur saya. Lalu Tuhan menghendaki pula nang maujud menjadi dada, ya kan? Maka jelas nang maujud tadi menjadi hilang. Nah, kesimpulan setiap nang ada dan nang dada itu hasil daripada berdirinya kudrat-kudrat kepada Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang mungkin baik maklum ataupun maujud nang tidak ditakluki oleh kudrat kudrat Allah. Masya Allah, bukan pemalang ya kan? Lambat. Mengikat hendak Tuhan jadi wali, jadi siap. La tabdila li kalima illa. Dikatakan Allah inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra. La tabdila li kalima illa. Apabila Tuhan mengucapkan kun wali jadi jadilah wali. Kalau bisa ada yang mengubah-ubah talan Allah, la tabdila li kalima illa. Kun aliman, jadi orang alim. Kun dataran, jadi lelakian. Entah. Kun ghanian, jadi sukir. Entah. Nang sakit minta namanya, melihat kurang sukir, lalu diulah-ulah macam-macam dihaur-haur. Mana dananya, jadi mana nyimpannya. Keluar kalau menggunakan, jokor kundan, artinya. Mengatakan Tuhan sudah membagi rezeki, ya kalau kan? Allahu yaqbidu wa yabsu, ya kalau kan? Allahu yaqbidu, mengatakan Tuhan basit, mengatakan Tuhan qadir, kenapa lagi? Ya apabila ya, orang itu sudah ada kiri dan kiri hatanya, lalu ngalir hatanya. Ujau orang bahari itu maka picak dipadakan mataharinya nang kenapa? Pada celeng-celeng matahari pisaharian inya nang nang rusak bini maulahkan saling mandi dan dipadakan terakhir liurnya nang jari dasar juga pun dengan melihat orang orang ini ribu-ribu nak datangan mengaji menuntut ilmu ada di rumahnya kan ada orang ribu-ribu datang paling-paling minta banyak tawar kada kah rasa di kerukut di dawang 6.000 aci amplok datang dan ada kayak orang di kayak sorong amploknya uang kesalah unjuk kada kah macam-macam lalu nang dikhawatirkan kalau kurang nang kita gempur wali Allah Ta'ala nang sebenarnya man adali waliyan faqad azantu bil haqqi. Barang siapa menentang atau menghina bagi waliku maka dia bertempur dengan aku, artinya iman tidak jatuh. Subahayanya berat-berat kali bahayanya. Kalau sebelum jujur nang dilawan ini waliullah kalau khawatirnya di situ, ya kan? dalam kuat kurangnya harap pegangan. Malahan yakin yang katanya kuat lagi harap tu yakin kita. Nang kadada tu tidak ada. Nang kadada tidak ada. Model penyakit nang aku sandang itu awalnya mulai di dalam kalbu sudah ada ini. Sehari begana sampai ini matinya paru-paru ini ujar dokter kayak ada bayi dua ikong batianan dua ikong kayak ada manusia dua ikong dalam paru-paru karena berat-berat begana. Jadi timbangan itu kalau seminggunya timbangan naik 6 kilo, 7 kilo dan naik parutnya begana. Kalau ditarik banyak yang di awal ini kering banyunya, habis banyunya habis. Kalau parutnya kan lagi-lagi berarti lain pada banyu. Lain pada banyu. Atau artinya itu nanti penyakit yang di dalam begonolnya itu nah. Lamunnya isinya daging, barat selesai. Nah itu lamun isinya banyu, ada gelombongan. Isi banyu, barat selesai. Ya kan? Dikata-kata di sini bukan saudara lagi kelompokannya. Iya, namanya dokter sebagus dikata-kata. Ginjal yang dua ini dikata-kata saja sudah dibuang. Diganti lon ginjal orang. Banyak saja murid di barat sana. Minta ginjal sedikit. Ya panah kan baru sedikit. Menyakar cocok berdua mati. Ilmu dokter kira-kira. Namun kira-kira pada. Tapi jelnya nang biasa itu, nang cocok, itu biasa ginjal anak kandung purunnya Muhammad Amin lawan Ahmad Badali, Ahmad Badali itu Adi Nikam, nang masih halus, nang masih kecek itu, handap di ugernya, dipasang ginjalnya, bah, menampu pada mentega. Tega sekali ya. Kalau masih kecil tuh ginjal yang dipakai umpame. Ada bini kok ambil di ginjal ulun keduanya kada salah. Kalau ulun mati betul ulun kena nyambut pian. Sejarahnya menikah mati betul aku kawin pulang nih. Makan jangan nih. Pintar juga bahwa inyaknya hamdan bahwasanya apabila lain daripada anak kandung atau apa rumah kandung biasanya ada penolakan. Nang sudah beberapa ada penolakan punya. Aku kada ada hendak menyambat kurang-kurangnya nang baca mencok ginjal diunjuk. Tuhan menentukan dan benar. Si ginjal ini datang dulu muhin karena aku dianggap lawan guru masjid. Sudah ketentuan Tuhan kira-kira Tuhan pasti itu karena apa dialih kemana. Mundi ayat kalau yukai ruina kalkallam, kenapa pulang masalahnya? Lalu ujar kok nama ngempetakan aja lang lawan ginjal supaya kemahisnya obatnya adakah belum diketemukan seluruh dunia. Ikam tahu kan, presiden lawan wapres itu mengatakan hantam sama ulus akan aku sekira sejar lugar kan. Kasih ke kemari sampai ke luar negeri. Aku pada kalau ke luar negeri, dokter luar negeri dari tengah-tengahnya. Nang profesor, dokter, insinyur, longor. Dari tanda, sayangnya lawan ulus terkumpul. Jenderal-jenderal sayang, menteri-menteri sayang, intel-intel sayang, apa bahari kabin namanya ministri, dubes-dubes luar negeri sayang, mana mau murah tapi tak kaya-kaya, sebidian lalu, motor Mercedes nang muat 15 Dubai Indonesia membawakan uyak jarak. Nah, dia sendiri. Dia pun juga berkumpulkan kata aja. Muat-muat mabak. Nangis aku. Nangku tangisa kanta. Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Kada ada mas kalibab deh. Kada ada banyu. Dihigapun ya. Pisang. Apal. Anggur. Gula. Banyu. Aqua. Tiga, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq mulai di Mekah sama Madinah, kada bertamu banyak, kada bertamu nanti, macam-macam, naik gunung, turun gunung, handak dibunuh orang, kau bilang katakan, bisa sembunyi aja, 12 hari pula. Seorang, lima jam, sampai, dari Madinah ke Mekah. Ya tak ketahuan aja ribet. Kalau pemenang, nangkai makan nabi ku. Aku nyaman nabi sakit. Model murid kali nak guru garing. Nyawa pulang main jadi calok. Presiden mau pikir sakit hati. Kalau pina kena guru berdoa. Doanya nung panas-panas. Mbah bangun guring kena. Kalau benar ya pak kalau wa awbiqun minar rajli ila ra'i mulai di bakti dulu kata bagarap sampai ke kepala kalau benar ya pak siap kebubahan orang-orang alim itu patungan lain bukut nyemak kayak hal itu ini supaya kita takutkan dengan Tuhan yang bersifat kudrat jalan dan sini. Apalagi lo wali-walinya yang disayang yang dikasihinya, buktinya kasih sayangnya, banyak orang yang kasih sayang. Kan itu kalah. Apabila Tuhan kasih sayang dan hambanya, menurut hadis Nabi, Tuhan memanggil Jibril dan menyampaikan Jibril, aku sayang lawan si fulan. Maka ikam aku suruh menyayangi dua, lalu Jibril menyayangi. Jibril kabar pulang lawan malaikat yang bilang itu selangitan. Tujuh lapis. Allah Ta'ala sayang lawan si anak. Aku disuruh si menyayangi, maka aku suruh pulang ikam beratan menyayangi. Lalu ahli langit semuanya anakana dan menyayangi. Malaikat semuanya menyayangi. Manusia yang biasa bumi ini, kenapa jadi membari malu, kenapa jadi membari supan, kenapa jadi merusak nama baik ini, kenapa jadi macam-macam teror dan sebagainya manusia. Manusia itu kira-kira yang di dalam bumi, jin. Ikam bisa mendengar kisah, pernah iblis minta ampun dan Nabi Adam. Nah. Itulah kesehatannya. Jadi anda kawal-kawal datang hari semalam itu. Serahkan ulun aja ya. Karena ulun menghabisi nafasnya. Ujarku masalahnya itu surat Nabi Adam. Bukan si anu lawan mendui dia lain. Ini permainan Iblis surat Nabi Adam. Jadi bukan unda. Bapaknya mau mencam kore. Bisa ya Nabi Adam menentuan wasok. Ban padang tadi aku menyakiti awak manusia sama lo menyakiti awak Nabi Adam. Siapa menyakiti hati manusia sama lo menyakiti Rasulullah SAW. Sebab Nabi itu bapa segala hati, Abul Arwah, ada pun anak Adam, bapa segala jasa. Nah, kalau benar aja bang, sebelujur ada orang yang dikasihi Tuhan, bukan yang dimusuhi, yang dikasihi Tuhan, lalu anak membalaskan kasihan mana? Iman dan kabut macam apa ikan? Kalau kita lagi, gigi jadi kabut pakai. Ya kalau kan, apalagi? Bah, bergantungan. Yang dalam ibadat dan iman dicabut sudah adalah artinya. Kada ada artinya sebabnya syaratnya beriman hanya amin sudah itu aman. Dulu mun imannya sudah kada ada lagi, apa aminnya adalah sudah ada lagi. Jadi jangan sembarang kita lawan manusia ini. Kalau kita manusia itu ada di sisi keistimewaan di sisi Allah. Apalagi keistimewaan beliau sudah dikenal, sudah maha apa yang menyaksikan sudah dilayanakan daripada yang lain-lain. Apalagi kemudian tamak dan babar. Tamak mendengar, babar melihat. Ini nah, ada apa yang dalam pembicaraan tadi? Ta'aluk kudrat ilada, ta'aluk taksir. Artinya, memberi bekas. Ujar bahasa Banjarnya, pasti jadi. Apabila sidin hendak, jadi. Apabila sidin kadang hendak, tatanah mati, usaha ikhtiar dalam jadi. Ya kan? Di sidin itu taksir. Pasti apa? Jadi. Jadi rumah kita adalah sebelum jadi orang alim. Kada kau sombong-sombong, yang jadi alim itu kehendak Allah, bukan kehendak cuma, bukan kehendak tabah, bukan kehendak keburuan. Kalau kehendak keburuan, kehendak cuma, kehendak tabah, itu kada memberi bekas. Yang jadi alim ini kehendak Allah. Oleh sebab itu, alhamdulillah, bukan anak anduk, lil'abah, pada. Sama lawan basar, ta'alluknya ini siapa? Artinya jelas. Jadi kada-kada sesuatu, nang kada jelas. Lawan zat Allah Ta'ala. Hendak bersembunyi kada kawan, jelas benar lawan Allah Ta'ala seluruh sesuatu. Ya kak kita yang bujur, kada usah lagi minta bujur apa lawan orang, Tuhan tahu aja, Tuhan jelas saja lawan Tuhan. Mau kita salah minta juga, jadi kada perlu diumum-umumkan kepada perlu. Sudah tahu aja Tuhan, wakafabillahi anana, wakafabillahi syahidah. Sebagaimana Nabi kita? Wa kafa billahi syahidan Muhammadur Rasulullah. Kalau orang dalam belajar Quran membaca ayat itu wa kafa billahi syahidan Muhammadur Rasulullah. Cukup Allah Ta'ala sebagai saksi nang bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Mun orang kada belajar Quran wa kafa billahi syahidan Muhammadur Rasulullah. Pada jumlah Muhammadur Rasulullah pada hafal aku menjadi saya jadi makbul bagi siapa? Syahidah itu tadi. Wa kafa billahi syahidan Muhammadur Rasulullah. Hanya bahasa walladzina ma'ahu. Orang yang membantu Rasulullah asyidda alal kuflar. Tarik benar lawan kurang-kurang kafir. Ya kan, aku bicarakan beberapa kali di sini ya kan, orang-orang kecil lah buat paguruan di Bali malu, macam apa itu? Macam apa itu? Kemana luburnya ke dalamnya? Walladzina ma'ahu nang membantu lawan Rasulullah, asyidda 'alal kufar, marah lawan musuhnya Rasulullah, ruhamahu bainahum, bakal kesayangan sesama sahabat. Lalu ada di antara ahli tafsir ruhan Allah apabila terdapat persalaman dan bepagut. Tentang saja laki-laki sama laki-laki. Mun laki-laki kan bini-bini bepagut. Itu anang kan mudang lawan si Allah. Gandum. Lain masalah lah langsung. Di sama lawan basar. Ta'aluknya yang kita jelas. Nah, kemana ta'aluknya? Kepada segala makhluk. Segala. Lalu segala itu berapa dua? Maujud nang hadis. Ya kan? Nang baharu? Maujud nang qadim. Ya kan? Jadi, nang qadim dilihat dan didengar oleh Allah. Nang baharu kan? Dilihat dan didengar oleh Allah. Jelas nang kodim, jelas juga nang baharu. Ada perbedaan. Ada. Ya orang bahari coba nyompat pada dangar aja. Coba umpet pada dangar supaya jelas. Ini memang kada umpet, kada umpet pada dangar. Macam apa? Tak tahu. Melihat jauh yang diangkat. Jadi apa? Tak tahu. Pada kawan. Jadi kada ada sesuatu, nah kada didengar dan kada dilihat oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Sesuatu yang maujud. Ikam ni maujud. Kalau hati gampang, maujud. Pikiran, maujud. Gerak diam, maujud. Geretek hati, maujud. Semuanya itu dilihat didengar Allah. Rencana didengar Allah, dilihat Allah. Kalau kita sudah tahu langkah ini, tak usah dengar. Nang kotor-kotor di dalam pikiran, kotor di hati, kotor di anggota luar, kata wani. Seperti pekerjaan yang kotor-kotor tadi. Seperti menanggak lari. Seperti mengambil pungli, kesempatan. Seperti menemui SMS tadi, maka akan dipelihara pang lakinya mas aja, jangan sampai kemamurahan menjual awak 3 juta aja. Kedengaran Tuhan itu, kelihatan Tuhan aja yang bakal itu. Handphone-nya itu aja dicampur, ya kan? Buktinya artinya salah. Itu kalau dilacak artinya nomor handphone itu dimatikan. Berarti kalau salah sudah merasa salah orang itu. Takutan juga salah. Kalau pindah-pindah ada anggota Kapolda yang datang. Namun kata-kata tuju lawan orang itu jangan sampai dibuat-buat surat kabar dan lain-lain. Datangnya aja orang-orang yang kata jika tuju itu datangnya. Menurut aku yang salah, bintangan ini salah. Insya Allah dapat rejeki kita. Oke, daripada main surat kabar, kalau bina kena golongan yang disalahkan di hari ini. Dikacaknya hidung, kalau belum enak sementara. Itu bang, nang kita khawatirkan itu kan. Kalau ada tumpah darah di surang di Makkah yang kedua. Surami Makkah yang pertama sudah kita dengar berat-berat Aceh. Ini akan masuk lagi di Martapura. Sebagaimana Aceh. Malah rancangannya Iblis lebih parah daripada itu. Nah, mulai di majlis kita ini dulu di haur-haur orang. Gawian kita berhaul, gawian kita bertahlil, gawian kita mengambil ijazah, gawian kita nang bangulur, gawian kita nang berterbang, gawian kita nang baca burda, gawian kita nang macam-macam lah. Selalu dicari-cari orang pintangan kalahnya. Di TV main-mainnya orang berpander, di surat kabar, di mana-mana, gitu kan. Sampai waktu aku orang gubernur, Tuhan menjadi bomba oleh orang. Ya kan? Aku mengucap itu kesalahannya dolim. Ya kan? Walaupun ya Allah. Ya Allah, adalah aku menyambat kehadir adalah kedada. Kita doakan sama-sama mudahan mati sifatnya ya Allah. Adalah mati kehadir. Lalu di surat kabar lawang di kaset. Ya Allah, tulisannya itu guru sekumpul. Gubernur dolim. Nih, judul itu sudah lain daripada panggilan kita di sini. Hendak diadu dombanya. Nintan. Jadi istilah aku itu kan, umpama orang sepak bola, mulai main pertama terus. Main kan seluruh dunia, nih, piala dunia. Main dulu Argentina dengan Brazil. Ya kan? Aku ini kan empat main. Itu akhirnya sampai 8. Lapangannya 8 lapangan kan? Kesebelasan. Berhadapan 8. Ada 4 juga aku main. Nah, kalau gubernur main terus. Mulai awal-awal main aja. Lawan-lawan musuhnya. Nah, ada aku kan? Ada. 5 sudah. 4 saja lagi. 4 pasukan lagi. Kada main juga aku. Menonton juga kada. Limbahnya sudah pina, kenapa jadi aku yang gubernur yang main? Rupanya apa? Pemain jemputan. Iya kan? Corona dong. Yang kalau empat ini nyepak bola. Karena padahal ini permainan orang mencari. Nangka kayak itu dan nangka diurus. Men orang gawi yang baik ibadat menurut ilmu ini kalau saya dikatui. Nangka kayak orang bercamuk. Malah kan nanam burit kursi kalau hal ini. Ini tentang diurus. Ada warnanya, aku aja mau urus juga. Tapi nya di cipesta. Kalau mau urus nang bulu matgar, sejen batuan garing juga. Nah, jadi mau unting orang nang kada ada daya upaya dan senang di untingnya. Kalau bina Tuhan melawan akan nang daya sini, ya rohain maliku para wabdu apa? Eku wabdu apa tak jahitnya? Kurang dua ibu ini kasih Tuhan, kalau sama-sama kita berdoa tengah malam. Minta jelaskan yang benar siapa Pak. Yang benar jelas kebenarannya, yang salah jelas kesalahannya. Sama-sama. Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Keadaan kita yang garing kayak ini bangetnya. Ya kan? Keadaan yang sedang dirawat. Dan banyaknya aku ini nengah. Ginjal apabila ini hendak rusak lalu itu penyebabnya kreatinin naik bun naik itu sebenarnya kreatinin bun. Nah kreatinin lawan itu naiknya biasa banyak berpikir. Jadi supaya masyarakat terutama kawan-kawan kita dan orang-orang di rumah aku dan rakan-rakan jangan sekali-sekali membawa berita nang aku jadi pikiran. Jangan sekali membawa laku tingkah nang aku apabila melihat jadi pikiran. Selalu aku apabila bertambah pikiran, ginjal aku bertambah hancur. Lamun kita bujur saja lawan aku, jangan menambah pikiran. Baik orang-orang di rumah, nang sana, kemanakan, minang itu. Jangan menambah pikiran, jangan. Kurangnya kan pikiran kalian, jangan ditambahi pikiran. Ini pungkalannya di sini. Kada boleh banyak berpikir, harus banyak gembira. Berita-berita yang kadang menggembirakan ini sangat berbahaya sekali bagi orang yang penyakit siapa ini. Menurut ini adalah sayang banget lansiannya, tapi gawian itu menambah pikiran kalian seorang. Banyak menghadapi malah nawas banyak berpender, anu maparnya menyindir, bapak dah yang tapi pender menyindir, asbun dia orang lain, asal bunyi aja, kada beraturan, menghadapi pulang malah nawas, kan? Ya kada dudukan, nama rami-rami itu kan kada mau deh, badatang tikung, bukoh nang tikung. Bertang sukong, lari nang sukong sama aja lah buka lari. Maka ujar Nabi alaikum lil jamaah rancaki bakar rumput. Paina dalam jamaah Tuhan menolongi orang yang bakar rumput. Rupanya siapa hendak menjauhkan rumah masing-masing kalau menghendak ayo yurin di sepakat itu ambil sebuah dorong empat buah rumah itu. Yo. Nak minta kawal dengan pandokan enggak? Kalau ada balik ke rumah ini. Ini cara mempaknya. Mintuha, ipar, anu, gula warga.